seperti yang biasa kau lakukan. Di tengah perbincangan kita, tiba-tiba kau terdiam. Sementara ku sibuk menerka apa yang ada di pikiranmu. Paus di laut, atau mungkin tentang bunga padi di sawah. Sungguh bicara denganmu tentang segala hal yang bukan tentang kita, selalu bisa membuat semua lebih besar. Malam jangan berlalu, jangan datang dulu terang. Telah lama ku tunggu, ku ingin berdua denganmu. Biar pagi datang setelah aku memanggil. Terang, ay, pencuri kau terang. Setelah aku memanggil, malam jangan berlalu, jangan datang dulu terang. Telah lama ku tunggu, ku ingin berdua denganmu. Biar pagi datang setelah aku memanggil.